saat ku menumpahkan seluruh isi hatiku. Jangan pernah kau tinggalkan sisiku. Percayalah hidupku, basuhku dengan kuasamu. Saat ku menyembahmu dan hatiku berseru, dalam hadiratmu ku kan menunggu. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau saat ku menyembahmu, ku mengerti kuasamu. Hanya kau yang sanggup memulihkanku. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau Tuhan, kuduslah.